Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang berutang terlebih dengan riba, maka ia wajib segera melunasi utangnya dan juga segera menghentikan praktek ribanya, baik dengan cara restrukturisasi utangnya, dinegosiasi ulang agar bunganya dihapuskan, atau dengan menjual aset, atau dengan mencari saudara muslim yang lainnya yang mau membantu menalangi dananya untuk menutup hutangnya yang berbunga tersebut, dan kemudian dia mencicil atau melakukan pembayaran secara dicicil kepada saudaranya yang memberikan talangan untuk melunasi hutang tersebut. Intinya, usahakan segera dilunasi hutang, dan juga jangan lupa, sebagaimana Anda mengharapkan orang lain untuk memberikan ulang tangan, tentu yang lebih layak untuk Anda berharap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan Anda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan dan menghapuskan utang Anda serta melapangkan rezeki Anda, wallahu taala alam.